بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي saudaraku muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya disodorkan tema berbicara tentang apa makna bersama ulama rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya tentu kita semuanya sepakat dengan ilmu yang telah kita pelajari melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ulama memiliki manzilah aliyah, mangqabah, kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di tengah umat ini. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam yang telah menobatkan mereka sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang berderajat tinggi. Cukup apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu, alim, di hadapan orang-orang yang ahli ibadah. Kata Rasul alaih salat wassalam, sebagai permisalan keutamaan bulan purnama di hadapan seluruh bintang-bintang. Kalau tullabul ilm ikhwani wa akhwati pernah keluar di malam bulan purnama, tentu akan melihat hal itu. Lebih jelas lagi kalau kita berada di sakhra, tidak ada lampu penerang listrik, kemudian kita bertemu dengan malam bulan purnama. Hampir-hampir seperti di siang hari kita melihat, tapi bukan siang hari. Di sana banyak bintang, rahimani wa rahimakumullah, yang menghiasi langit. Tetapi yang memancarkan sinar ke bumi adalah bulan tersebut. Betapa jauh permisalan barakallahu fikum antara sinar matahari keberadaan sinar bulan di malam purnama dengan keberadaan bintang dengan cahayanya, menggambarkan bahwa kedudukan orang yang berilmu, orang alim, ulama di tengah umat ini benar-benar sebagai penerang buat seluruh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kedudukan mereka sebagai penerang ahibbati fillah, maka ada sesuatu yang dibawa oleh mereka, ada lentera yang dibawa oleh mereka. Apa lentera yang mereka bawa ahibbati fillah? Itulah yang disebutkan kepada kelangsungan hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini dia. Ternyata lentera yang mereka bawa itu adalah warisan. Warisan dari para nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka bisa dengannya menyinari, mengeluarkan, memberitahukan mereka-mereka yang jahil, mengeluarkan yang jahil dari kejahilannya, orang yang berada dalam kegelapan kufur, kesyirikan, kebid'ahan, ma'asi. Dengan lentera yang mereka bawa, bisa membimbing jalan mereka di dalam kegelapan barakallahu fikum. Ternyata lentera yang mereka bawa itu adalah warisan. Warisan dari para nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa toh warisan para nabi dan rasul itu? Beliau menyebutkan wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Namun yang mereka wariskan adalah warasul ilma, yang mereka titipkan terhadap umatnya adalah ilmu. Yang terbanyak mengambil warisan ini ahibbati fillah adalah dia orang yang paling beruntung. Dia yang telah mengambil bagiannya terbanyak dalam hidup, bagian kebaikan, bagian kelurusan terkait dengan petunjuk, merekalah yang terbanyak mengambilnya. Orang-orang yang barakallahu fikum mengambil warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau warisan para nabi tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita termasuk dalam barisan orang-orang yang mengambil warisan tersebut. Melalui para ulama ini yang telah memberikan lentera, membimbing, mengarahkan, memahamkan, memberikan teladan-teladan barakallahu fikum, maka kita bisa mengikuti mereka. Ilmunya atau ilmunya kita sama dengan ilmunya mereka yang mereka ajarkan. Pemahaman kita alhamdulillah disamakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan pemahaman mereka terhadap warisan tersebut. Bahkan pengamalan-pengamalan yang kita lakukan dalam bingkai bimbingan para ulama tersebut barakallahu fikum, kita mencari bimbingannya. Kalau sekiranya kita tidak bisa bertemu, kita cari kitab-kitabnya. karya-karyanya, kita menemukan bimbingannya, kita menemukan arahannya, kita menemukan barakallahu fikum teladan darinya, kita mencoba. Allahu Jalla wa'ala lah yang menanamkan kepada kita semuanya barakallahu fikum untuk mengembalikan diri kita ini kaitannya dengan keselamatan kita melalui bimbingan mereka para ulama. Nikmatum minallah tabaraka wa ta'ala. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, lentera yang dibawa oleh para ulama itu adalah warisan-warisannya para nabi. Warisan-warisannya para nabi barakallahu fikum. Catatan yang penting adalah mereka dipilih untuk menjadi pewaris para nabi. Siapa yang memilih adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yang memilih mereka untuk kemudian menjadi pewaris barakallahu fikum para nabi. Kita berharap apa yang kita lakukan pada perjalanan hidup kita menuju Allahu tabaraka wa ta'ala membawa warisan ini. Kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, dimasukkan oleh Allahu Jalla wa'ala ke dalam orang yang menerima, mengambil warisan para nabi dan rasul tersebut. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lam Al-Muwaqqi'in kitab beliau menjelaskan, al-ulama'u hum fil ardi bimanzilatin nujum fis sama'i. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-ulama, keberadaan mereka di muka bumi ini bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Mungkin thullabul ilm ikhwani wa akhwati fillah telah membaca tentang fungsi bintang tercipta di langit rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah menjadi penunjuk di kegelapan daratan dan di lautan. Ulama kadzalik, para ulama juga demikian, menjadi penunjuk barakallahu fikum dalam kegelapan hidup, bintang-bintang yang ada di langit. Bintang-bintang yang ada di langit adalah untuk kemudian mengerti auqat, waktu. Demikian juga keberadaan para ulama, memberitahukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, larangan-larangan Allah Tabaraka wa ta'ala, memberitahukan barakallahu fikum ini musim haji, musim ini, musim itu, untuk kita beribadah kepada Allah, dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam, puasa sunnah dan seterusnya. Bintang-bintang itu adalah rujuman lisyayatin, zinatun lissama, sebagai penghias barakallahu fikum, sebagai penghias di langit, penghias langit. Keberadaan para ulama menjadikan barakallahu fikum terperbaiki, terindahkan bumi Allah ini dengan kebaikan. Bumi Allahu Jalla wa'ala dengan kebagusan hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang beribadah kepada Allah dengan benar, orang barakallahu fikum melaksanakan sholat di rumahnya Allahu Jalla wa'ala dengan tata cara sholat yang benar, rahimani wa rahimakumullah. Namun tentu ya kita mengetahui bahwa yang menyambut ajakan dan seruan para ulama itu sama dengan yang menyambut seruan para nabi dan rasul terkait dengan Allahu tabaraka wa ta'ala, hidayah dan taufik rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hidayah dan taufik. Hatta Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memiliki anak yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Jalla fi'ula. Demikian istrinya barakallahu fikum. Jadi yang akan menyambut ajakan dan seruan para ulama dari umat ini adalah seperti yang menyambut seruan para nabi dan rasul, yaitu dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan taufiknya, mendapatkan hidayahnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bintang itu terhadap syayatin. Keberadaan para ulama adalah termasuk dari penjaga. Allah Jalla wa'ala jadikan mereka menjadi penjaga terhadap syariatnya. Kita tahu Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, kami pula yang menjaganya. Allah Jalla wa'ala menjaga syariatnya. Di antaranya adalah menjaganya dengan as-sanad. Sanad ya, yang terkumpul padanya perawi-perawi hadis. Dan itu adalah para ulama. Allah jaga agamanya dengan mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala menjaga agamanya dengan para ulama, sehingga tidak ada orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, menambah, mengurangi, merubah, merusak terhadap agama Allah Jalla fi'ula, kecuali Allah Jalla wa'ala mengangkat. Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat yang akan menjelaskan, yang akan membantah, yang akan membeberkan sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap agamanya. Pertama kali, penjagaan dan perlindungan terhadap orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kemudian menyebutkan, bihim yahtadil hayran fil dhulumat. Maka dengan para ulama ini, orang-orang yang bimbang, bingung, dikeluarkan dari kegelapan, kebimbangan dan kebingungannya. Karena dia adalah pemandu, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, menjelaskan, inna min sa'adatil hadati wal a'jami ayyuwaffiqahumallahu bi'alimin min ahli sunnati ayyuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnati. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, inna min sa'adatil hadathi, termasuk dari kebahagiaan, kegembiraan bagi anak-anak muda, para pemuda, pemudi, barakallahu fi. Kemudian al-a'jam, orang di luar Arab, orang ajam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebahagiaan hidup mereka, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah memberikannya taufik. Allah Jalla wa'ala memberikan dia taufik kepada pemuda ini atau orang yang di luar Arab ini. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, li'alimin min ahli sunnah. Bertemu dengan ahlu sunnati wal jamaah. Bermajlis dengan ahlus sunnati wal jamaah. Berjalan dengan alim min ahli sunnati wal jamaah. Mengambil bimbingannya, arahannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tanda kebahagiaan. Subhanallah, Ustaz, saya di Indonesia, kita tidak punya alim ulama. Maka kita memberikan bimbingan, alhamdulillah. Ada yang membimbing, ada yang mengajarkan, ada yang memandu untuk kita sampai kepada para ulama tersebut. melalui kitab-kitab mereka, melalui karya-karya mereka, melalui nasihat, nasihat-nasihat mereka. Masya Allah, mereka adalah para penyambung ilmu kita, amalan kita, manhaj kita dengan para ulama tersebut. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mereka mengajarkan ilmu di pondok pesantren. Nikmatum minallah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kegembiraan yang menyenangkan, menyelamatkan bagi para pemuda-pemuda, bagi orang-orang yang di luar Arab, bisa dia mengenal ulama'nya, ada yang menghubungkan dia dengan ulama'nya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melangsungkan, setelah beliau menyebutkan demikian kedudukan para ulama di hadapan orang-orang yang bimbang, ragu, bingung hidupnya, berada dalam kegelapan, kemaksiatan mungkin, dosa kesyirikan dan kekufuran, kata beliau terakhir, wahajatun nasi ilaihim. Kebutuhan manusia itu kepada para ulama a'zam, lebih besar. Kebutuhan manusia kepada ulama adalah lebih besar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan umat ini, manusia secara umum, kepada para ulama itu adalah lebih besar dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kan, Allah Jalla wa'ala menyifati mereka ini dengan sifat-sifat yang memang patut untuk menjadi qudwatun hasanah bagi umat. Termasuk sifat yang diangkat oleh Allah Jalla wa'ala adalah barisan orang yang punya ketakutan, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Innama yakhshallah. Terus apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fikum sifat yang sangat agung dan mulia. Namanya orang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana barakallahu fikum hubungan dia dengan Allah Jalla wa'ala? Kalau dia adalah orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan manusia, hidup dengan manusia barakallahu fikum. Sehingga jangan heran kalau mereka itu berani mengorbankan nyawanya bahkan untuk melindungi satu prinsip dalam agama demi menyelamatkan umat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ingat bagaimana Al-Imamu Ahmad rahimahullah mendapatkan ujian yang sangat besar, mendapatkan ujian yang sangat dahsyat dan mengerikan. Sampai kemudian harus dicemeti, dipukul dalam 3 kekhilafahan. Lah kita bisa bayangkan para algojo-algojo yang memukul Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Sampai saking santernya pukulan itu harus disayat karena sudah mati. Kalau dibiarkan setelah Al-Imamu Ahmad Allah selamatkan, kalau dibiarkan maka akan membusuk dan membahayakan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena apa barakallahu fikum? Karena mempertahankan rahimani wa rahimakumullahu jami'an sebuah prinsip di dalam agama kita untuk kemudian menyelamatkan umat. Al-Marruzi masuk ke Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wahai Imam, Anda ini masih dibutuhkan oleh umat. Ya, barakallahu fikum. Maksudnya, sudahlah, tidak usah disebutkan dalil oleh Al-Maruzi di hadapan Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang kondisi Ammar bin Yasir. Mengucapkan kalimat, namun hatinya mutmain. Ya memang rukhsah, boleh. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepada Al-Maruzi, Anda keluar, silakan. Anda lihat. Keluar Al-Maruzi, melihat kemudian di luar, orang-orang sudah siap dengan catatan apa yang akan diucapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sang murid masuk lagi menceritakan. Kata beliau, udhillu ha'ula am uqtalu wala udhillu ha'ula. Subhanallah. Apakah saya akan menyesatkan mereka semuanya dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, kemudian dicatat, disebar, apalagi kan orang punya kepentingan untuk menjatuhkan Imam Muhammad, kesempatan untuk mencatat faedah itu untuk disebar. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad mengatakan, apakah saya akan menyesatkan mereka semuanya atau saya terbunuh tidak menyesatkan mereka. Begitu sayangnya para ulama barakallahu fikum yang punya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala yang sangat. Mereka korbankan diri mereka sendiri untuk menjaga umat ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah. Maka oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebutuhan manusia kepada ulama melebihi kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uku fuqaha'uhu qalilun khutaba'uh qalilun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qa'idun lil-hawa wa sayati man ba'dakum zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qa'idun lil-amal i'malu anna hasanal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amali. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan kepada murid-murid beliau tentunya, sesungguhnya kalian berada pada zaman banyak ulama, kathirun fuqaha'u, zaman yang ahli ilmunya banyak, qalilun khutaba'u, sedikit ahli khatib yang berbicara, barakallahu fikum, qalilun su'aluhu, sedikit yang meminta, kathirun mu'tu, banyak yang akan memberi, tapi sedikit yang meminta, al-amalu fihi qa'idun lil hawa. Kalian berada pada masa di mana amal-amal bagus itu yang membimbing hawa. Terus, barakallahu fikum. Sebagai rem, cakram adalah amal-amal. Atas keinginan-keinginan, kemauan-kemauan hawa nafsu, barakallahu fikum. Ini gambaran dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wasayati man ba'dakum. Akan datang setelah kalian itu zaman qalilun fuqaha'uh, zaman sedikit ulama'nya. Ya tentu kan kita sekarang ini berada pada kondisi yang kedua. Sedikit ulama kita barakallahu fikum. Kemudian kathirun khutaba'uh, kalau para khatib, para pembicara, okay. Di sana sini Bahkan ya menjadi orang-orang yang laris di tengah umat, lebih laris dari keberadaan para ulama. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang meminta banyak, yang memberi sedikit. Yang menjadi pemandu di masa yang akan datang setelah kalian, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, yang menjadi pemandu adalah al-hawa. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita bisa menggambarkan bagaimana hidupnya umat itu kalau yang menjadi pemandunya adalah al-hawa. Sehingga wajar dengan ini, gambaran ini, ya pantas untuk terjadi pertumpahan darah, terjadi pembunuhan, kemudian barakallahu fikum pelanggaran-pelanggaran terhadap ya hukum-hukum Allah jalla fi'ula. Apa kata beliau memberikan pesan kepada kita? I'malu, berbuatlah kalian. Berbuatlah kalian, kata beliau. I'malu anna hasnal hadi fi akhir zaman, hasanal hadi fi akhir zaman khairum min ba'dil amal. Disuruh barakallahu fikum untuk berbuat. Berbuat. Namun orang yang selalu berada dalam bimbingan-bimbingan-bimbingan hidup itu lebih baik dari sebagian amal. Tentu untuk mempertahankan hal ini membutuhkan sebuah perjuangan yang besar. Mempertahankan kebaikan, mempertahankan petunjuk hidup yang sudah kita ketahui. Di masa-masa rusaknya, bukan cuma rusaknya orang yang ya awam, tetapi bahkan orang-orang yang dikatakan berilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada zaman sedikit ulama'nya. Lah kita bisa menghitung ulama-ulama kita ahlus sunnati wal jamaah di masa sekarang ini, barakallahu fikum. Belum lagi, baru saja kita mendengar imam-imam besar di masa kita, al-imam Ibnu Baz, al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, kemudian barakallahu fi Muqbil Ibn Hadi rahimahumullahu jami'an, sudah meninggalkan kita. Sedih rasanya. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan yang besar kita, sudah hilang. Diambil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya setelah wafatnya itu, musibah demi musibah terjadi, menimpa kita yang sedang meniti jalannya yang lurus, rahimani wa rahimakumullah, diuji barakallahu fikum. Yang paling berat ujian, di saat ujian itu berasal dari mereka-mereka yang sudah berilmu. Banyak yang berguguran di tengah jalan, barakallahu fikum. Banyak sekali lagi yang telah berguguran di tengah jalan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, mempertahankan petunjuk hidup yang sudah kita pegangi, ini membutuhkan pengorbanan yang besar. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, rahimani wa rahimakumullah. Maka keberadaan markas atau pondok itu adalah salah satu upaya. Keberadaan thullabul ilm di tempat pondok atau lingkungan yang baik itu adalah salah satu langkah untuk menjaga dan mempertahankan. Lebih dari itu, para thullabul ilm, saya ingatkan barakallahu fikum, adanya kedua orang tua kita yang mendukung kita untuk belajar, yang siap untuk segala-galanya. Yang penting kita belajar. Ini adalah nikmat yang sangat agung di dalam hidup yang harus kita jaga, yang harus barakallahu fikum kita pelihara, rahimani wa rahimakumullah. Kedua orang tua yang memberikan dukungan, yang mendukung dan siap memberikan apa saja di saat kita belajar agama Allah jalla wa ala. Jangan sia-siakan keberadaan orang soleh yang ada di samping kita, yang dekat dengan kita, barakallahu fikum. Keberadaan guru-guru kita, keberadaan ustadz-ustadz kita, ini semuanya adalah penopang untuk kemudian membantu kita untuk menjaga hadi, petunjuk hidup ini rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan majlis-majlis ilmu juga sebagai penopang untuk kita menjadi orang yang kokoh, berjalan rahimani wa rahimakumullah di atas barakallahu fikum, petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menyebutkan orang-orang yang berilmu, annahum al-alimun al-abrarun al-muttaqun. Mereka, kata Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, mereka adalah orang-orang alim, al-abrar, orang-orang baik, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama barakallahu fikum yang menjadi pemandu yang akan memberikan keselamatan tutu ba'da Allah tabaraka wa ta'ala, memberikan langkah atau jalan keselamatan dengan bimbingannya, dengan arahannya, dengan nasihat-nasihatnya barakallahu fikum. Qasadu bi'ilmihim wajhallahil karimi wal zulfa ladaihi fi jannatin na'im. Mereka tidak pernah memiliki tujuan-tujuan untuk kemudian mereka kita angkat, mereka kita jadikan rujukan misalkan. Tidak ada hal itu yang mereka tuntut barakallahu fikum. Tidak kemudian merasa wah di hadapan umat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada tujuan ilmu mereka bi ilmihim, memberikan bimbingan, memberikan arahan, kecuali wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Ibnu Jamaah, wa zulfa ladai fi jannatin na'im, dan kedekatan dengan Allah, kedekatan dengannya di dalam surga yang penuh kenikmatan. La man talaba la min talabihi bisu'i niyatin au ila man talabahu bisu'i niyatin au khabutha tawiyatun au li aghradi dunyawiyyah min jahin au malin au mukatharatin fil atba'i wat tullab. Adalah orang yang belajar, la min talabi afwan, tidak ketika dia mencari ilmu, mengajarkan ilmu itu bisu ini ya, tidak ada yang dicarinya rahimani wa rahimakumullah kecuali dengan ilmunya, wajahnya Allah, kedekatan dengan Allah tabarak wa ta'ala. Dia mencari ilmu itu tidak dengan su niyah, jelek niatnya, atau jiwa yang sudah jelek barakallahu fikum, perangai auli agradin dunyawiyah, atau tujuan-tujuan dunia. Datang ke majelis taklim misalkan, wes mau mencatat ya ketergelinciran gurunya. Ini kan tawiyah khabithah, niat yang sudah jelek dan jahat. Akankah ilmu itu memberikan manfaat buat dia? Kalau dia itu datang cuma hanya untuk mencatat dalah ketergelinciran, ya mungkin membaca atau nahunya, atau mungkin barakallahu fikum ucapannya, memang sengaja rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini sudah jahat niatnya untuk belajar. Atau mungkin ilmu itu akan bercokol atau bisa di apa namanya, bisa diterima oleh tawiyah yang jelek, niat yang jelek tersebut, hati yang jelek tersebut, atau dengan tujuan-tujuan duniawiyah, minjah dia ingin menjadi orang yang dipandang, diangkat jadi ini jadi itu, atau tujuannya mal, harta, atau mendapatkan murid-murid, atba, pengikut, wattullab, berlomba-lomba. Wah, saya di pondoknya ya sekitar 500-an, sekitar ribuan orang. Beuh. Apalagi kalau pondoknya jadi rujukan misal, wah lebih lagi. Diangkat, dielu-elukan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini mara bahaya. Ini malapetaka. Rahimani wa rahimakumullah. Para ulama adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang tulus ikhlas, untuk menjadi orang yang jujur barakallahu fikum dalam menyampaikan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai beliau mengatakan faqad ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa yang belajar ilmu untuk membangga-banggakan, membantah ya orang-orang bodoh, au yukathir bihil ulama, untuk mengangkat diri, bisa membantah ulama, bisa mungkin barakallahu fikum bisa mengkritiknya, au yasrif bihi wujuhan nas, atau dia ingin memalingkan, menjadikan orang menengok dia, wajah-wajah manusia, karena hebatnya, karena pinternya menyusun kata, karena barakallahu fikum masya Allah. Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahun nar. Allahu jalla wa ala akan memasukkan dia ke dalam neraka barakallahu fikum. Ini kan ancaman. Kalau mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, berarti mereka adalah orang yang paling takut untuk kemudian berkemauan, berkeinginan di luar batas keikhlasan. Karena mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan memang ilmu yang kita pelajari ini adalah menjadikan kita takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kata Ibnu Rajab al-Hambali, termasuk dari ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud, al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan sampean banyak belajar dari sana sini, pondok sana, pondok sini, ustad ini. Mulai dari kibar disebutkan ustad-ustad besar punya pondok. Wah, didatangi, duduk padanya, belajar padanya. Ilmu itu bukan itu. Apa kata beliau? Bahwa ilmu itu adalah al-khosyah. Yang mendatangkan rasa takut pada diri kita. Barakallahu fikum. Takut untuk kemudian kita terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan atau dosa. Padahal kita harus jatuh di dalam dosa terkadang. Karena iman. Tapi ada rasa takut, barakallahu fikum. Karena rasa takut itulah yang kemudian memanggil kita untuk rujuk, kembali taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika tergelincir, barakallahu fikum, beliau adalah orang yang ya, masya Allah nasihatnya, kalau dia menasihati orang menangis, orang cepat terkena dengan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, benar-benar dia adalah manusia. Suatu saat, suatu ketika, dia juga barakallahu fikum akan mansu, akan dinasihati rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seseorang tidak tulus dan ikhlas, maka dia sangat pobi, sangat marah, sangat tidak suka kalau kata-kata Anda salah. Enggak mau nerima. Gengsi. Enggak mau mendengar kata-kata sampean itu salah. Dia masya Allah memperbaiki, menasihati orang. Rahimani wa rahimakumullah. Kan kita semuanya tahu kalau nasihat itu adalah agama, berarti tidak ada orang yang lebih tinggi dari nasihat. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari nasihat, lalu kemudian dia menolak nasihat. Tidak ada. Berarti dia harus menerima nasihat itu, barakallahu fikum. Ini yang sangat berbahaya di dalam hidup kita. Di saat Allah Jalla wa'ala tidak memberikan bantuan dan pertolongan untuk kita segera kembali dari kesalahan kita. Kita bisa bangun ketika jatuh, suatu ketika jatuh lagi, kita bisa bangun. Ini harus kita pertahankan di dalam hidup. Mampunya kita bangun, bisa terpuruk dengan kesalahan dan kekeliruan rahiman. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kesalahan itu adalah sifat yang ada pada manusia. Kullu bani Adam khata. Makanya kalau ada seseorang mencari orang suci dalam hidupnya, bersih dari dosa dan ketergelinciran, Anda tidak akan pernah dapat di muka bumi ini. Engkau tidak akan pernah jumpai orang-orang yang bersih, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini letaknya ta'awun. Ta'awun alal birri wa taqwa. Membantu dia, membantu saudara kita. Kekurangan, kita lengkapi. Ayo, kesalahan, kita berusaha untuk kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Apalagi dari majelis ini saya mengingatkan, bagi orang-orang tua kami yang sudah lebih dahulu mengenal dakwatu sunnah wa dakwatu salafiyah, anak-anak muda yang di belakang kita, ini adalah generasi kita yang akan datang. Maka jadilah bapak terhadap mereka. Jadilah bapak terhadap mereka. Syukur, kita harus bersyukur. Di masa mudanya Allah Jalla wa'ala panggil untuk terlibat dalam urusan. Mungkin karena kurang pengalaman yang ada pada mereka, atau mungkin barakallahu fikum ada kekeliruan, ya, dibimbing, diarahkan. Jangan sampai kekurangan yang ada pada anak-anak kita yang sedang berjuang, kita tendang, kita usir, kita hakimi. Satu persatu akan hilang generasi ini yang akan datang. Kita bantu mereka, rahimani wa rahimakumullah. Kita bimbing mereka bahwa mereka adalah generasi yang akan datang, yang akan meneruskan. Jadi apa namanya, ketua yayasan, jadi bagian dakwah, jadi ini, jadi itu. Kita bimbing, rahimani wa rahimakumullah. Kan itu yang dilakukan oleh para ulama, membimbing umat ini dengan penuh kesabaran, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ulama syariah alladzina hum warathatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innal ulama warathatul anbiya, لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا درهما ولا دينارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا الشيء لأن الأنبياء لم يورثون إنما ورثوا العلم فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم akhadha bihadzin wafirin min mirathil ulama. Ulama syariah adalah mereka pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dirham dan tidak pula mewariskan dinar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan putrinya Fatimah dan juga pamannya Al-Abbas, tidak meninggalkan sesuatu apapun. Karena para nabi itu yang mereka wariskan adalah warisan ilmu. Maka ilmu itu adalah syariatullah. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari pewaris, dari peninggalan al-ulama, mirathil ulama, warisan para ulama. Ahibbati fillah, masih sama kaitannya dengan di atas, tentang kedudukan, barakallahu fikum, ulama di tengah-tengah umat ini. Dari majlis ini saya mengajak pula untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai detik ini. Sampai detik ini barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala masih menanamkan kita cinta kepada para ulama. Sampai detik ini barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala menanamkan kepada kita penghormatan ijlal kepada para ulama rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada detik ini ahibbati fillah, kita masih berupaya untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah jalla wa ala melalui bimbingan-bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai detik ini barakallahu fikum. Ini artinya nikmat yang besar dari Allah jalla wa ala yang patut kita syukuri dan yang harus kita jaga barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah jalla fi'ula. Dengan kecintaan kita kepada para ulama itu, kita terus dibimbing untuk kita cinta kepada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada mereka karena Allahu jalla fi'ula. Bukan cintanya kita kepada mereka karena kepentingan-kepentingan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin karena dia mendukung kita atau sama dengan kita, kemudian tumbuh cintanya. Tapi kalau ada yang menyelisihi, dia akan habisi ulama itu. Dia akan celah. Dia akan rendahkan barakallahu fikum. Berarti kan belum lurus kecintaan kita rahimani wa rahimakumullah kepada ulama tersebut barakallahu fikum. Kita berharap dengan nikmat cinta kepada ulama yang masih ada di dalam hati kita ini, kecintaan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, semoga Allah membantunya kecintaan ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap setelah itu, setelah kita mendapatkan kecintaan kepada para ulama, bukan karena yang lain-lain, tapi karena sekali lagi, karena Allah tabaraka wa ta'ala, berharap di belakang kecintaan kita kepada mereka ini, Allah berikan kepada kita hal-hal yang besar. Contoh misalkan, seperti hadis dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, tentukan ini harapan kita. Dalam cintanya kita kepada para ulama, Allahu jalla wa'ala memberikan kita kesempatan di dalam hidup untuk kemudian masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-mar'u ma'a terus ma'a man ahabba, seseorang akan bersama yang ia cintai. Ini kan harapan setelah masih rasa cinta kita kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kita berharap kita dibimbing oleh Allah jalla fi'ulah dalam cinta ini, bahwa kita mencintai para ulama itu adalah barakallahu fikum karenanya, di belakang kecintaan karena Allah jalla wa'ala. Semoga Allah jalla wa'ala memberikan kepada kita keutamaan yang disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama yang ia cintai. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Kata Abu Musa al-Ash'ari, dikatakan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ar-rajulu yuhibbul qawma walam yalhaq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak pernah bertemu dengannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama yang ia cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al musyrik, saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, berharap kepada Allahu Jalla fi'ala. Harapan kita yang kedua, semoga Allahu Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna alawatal iman. Tiga perkara yang dengannya seseorang akan merasakan manisnya iman. Dari ketiga perkara yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala. Harapan kita kepada Allahu Jalla fi'ula dengan kecintaan kita kepada para ulama karena Allahu subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan dzauq halawah, manisnya iman, barakallahu fikum. Subhanallah, kalau seseorang telah mendapatkan manisnya iman dalam cintanya kepada seseorang alim ulama karena Allahu tabaraka wa ta'ala, mesti dia akan merasakan. Pertama yang dia akan rasakan adalah lidzatut ta'ah, kelezatan dalam mewujudkan ketaatan. Apapun bentuk ketaatan itu, ketika barakallahu fikum dia telah merasakan halawatul iman, kelezatan iman itu akan nikmat ketaatan barakallahu fikum. Mau dicela, mau direndahkan, mau dihina, mau dihabisi, dia tidak akan barakallahu fikum peduli. Yang kedua, seseorang yang sudah mendapatkan halawatul iman, maka dia akan menyingkirkan segala hal dari dunia yang akan mengganggunya. Dia akan singkirkan, mengganggu ketaatan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Halawatul iman akan menjadikan seseorang itu kokoh, kuat, berani, tabah untuk memikul risiko-risiko dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Harapan kita ahibbati fillah, ketika kita mencintai para ulama itu karena Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu Jalla wa'ala memberikan kita halawah, rasa manisnya iman, barakallahu fikum, di dalam hidup kita. Kaitannya dengan cinta kepada para ulama, alhamdulillah, sampai pada hari ini kita merasa sedih ketika ditinggalkan oleh Imam Ibnu Baz, merasa bersedih ketika ditanam adi meninggal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, kemudian Syekh Mukbir rahimahumullahu jami'an, dan masyayikh ulama yang lain yang meninggal. Sedih rasanya, barakallahu fikum. Tidak ada kesedihan itu karena sebuah kecintaan terhadap mereka. Semoga kecintaan kepada mereka adalah karena Allahu tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi kita berharap Allahu tabaraka wa ta'ala memberikan kita karunia ini. Pertama kali ada hadis yang di atas, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama ia yang ia cintai. Bagaimana kalau Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan al-imam Ibnu Baz di masa kita, atau dengan imam-imam di masa yang silam yang kita cintai, barakallahu fikum mereka. Kedua, sampai detik ini Allahu Jalla wa'ala masih menanamkan kepada kita-kita ini, ahlus sunnati wal jamaah, yang sedang belajar Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ijlal, ikram, pemuliaan dan penghormatan para terhadap para ulama. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai detik ini kita merasakan, barakallahu fikum, menghormati para ulama, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nikmatun minallah. Ya, kita berharap di belakang penghormatan kita ini, kita muliakan, kita agungkan, memang karena Allah tabaraka wa ta'ala diberikan di belakangnya nilai ketaatan kepada Allah. Betapa senangnya, barakallahu fikum, di saat kemudian kita dikunjungi yang bisa menyirami hati kita, yang membikinkan, menjadikan kita tenang, tenteram. Kita belajar, barakallahu fikum, ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa senang, betapa tenteram. Bukankah kita berusaha untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan mereka? Ikram, pemuliaan, rahimani wa rahimakumullah, terhadap mereka, barakallahu fikum. Kita berharap apa yang kita lakukan, pemuliaan kita terhadap mereka, karenanya, karena Allahu Jalla fi'ula, bukan karena yang lain. Kita hormati dia karena dia membela kita, misalkan membela ucapan kita, membela ra'yu kita, membela jalan kita, atau mungkin satu barisan dengan kita, pokoknya sudah. Lalu kemudian ikramnya ini adalah untuk menjatuhkan, menjelekkan saudaranya, rahimani wa rahimakumullah. Atau dia kemudian, barakallahu fikum, ketika sang alim ini tidak sesuai dengannya, ya dibuang, direndahkan, dihinakan, dicela, habis, tidak punya kehormatan, barakallahu fikum. Apakah orang yang seperti ini patut untuk dikatakan dia menghormati ulama? Dia mencintai ulama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum, kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang kita perbuat ini, memuliakan mereka, menghormati mereka, Allah Jalla wa'ala memberikan nilai ketaatan padanya. Nilai, barakallahu fikum, ketaatan, rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dhisultan al muqsit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan bahwa termasuk dari pemuliaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, memuliakan orang-orang yang lebih tua, lebih berilmu dari kita, barakallahu fikum. Apalagi kalau dia adalah warasatul anbiya, lebih sangat patut dan pantas untuk kita muliakan, kita hormati. Sekali lagi, alhamdulillah, pada sampai atau sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala jiwa dan hati untuk memuliakan, barakallahu fikum, para ulama tersebut, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu ta'ala anhu, laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqrif syarafa kabirina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi orang kecil kami dan tidak menghormati, memuliakan atau tidak mengetahui kemuliaan orang-orang besar kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini adalah sebuah peringatan. Jangan engkau berlaku salah dan keliru ketika engkau berjumpa dengan orang yang lebih besar dari dirimu. Bagaimana lagi kalau dia adalah alim? Maka harus kita mengerti hak-haknya. Harus kita mengerti kedudukannya, barakallahu fikum. Dan kita sepakat bahwa para ulama itu memiliki hak, barakallahu fikum, di pundak-pundak kita. Termasuk di antara hak itu adalah ijlal wa ikram, memuliakan mereka, menghormati mereka, barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, Qadima Uyainah ibn Hisn. Datanglah Uyainah ibn Hisn, fanazala ala ibni akhihi Hur bin Qais. Turunlah, maksudnya bermalam, bertamu kepada anak saudaranya namanya Hur bin Qais. Hur bin Qais ini kana minan nafar, dari sejumlah orang yang didekatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar wa musyawaratihi. Dia adalah qurra, orang yang terlibat dalam majlisnya Umar, dalam musyawarah-musyawarah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pemuliaan, barakallahu fikum. Kuhulan kanu aw syubban. Apakah mereka para syabab, para pemuda, di atas masa pemuda ini disebut dengan kuhul? Apakah mereka itu orang alim ini adalah syab, pemuda, dia masih muda, atau dia sudah habis masa mudanya kemudian naik masa kuhul, barakah, didekatkan. Sebuah teladan buat kita bagaimana memuliakan orang-orang alim, orang-orang yang barakallahu fikum punya kedudukan di tengah umat, meminta bimbingannya, arahannya, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dan tentu menerima arahan ini, jangan sampai kita membawa kepentingan-kepentingan pribadi, ingin supaya dia sesuai dengan apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan, apa yang dimaukan oleh guru kita, apa yang dimaukan oleh ini adalah salah dan keliru. Mereka adalah pembimbing, barakallahu fikum, duduk mendengarkan apa yang dia wejangkan, apa yang dia nasihatkan. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, Uyainah ibn Hisn ini, Hisn mengatakan kepada anak saudaranya, ya bena akhi, wahai saudaraku, laka wajuhun inda hadzal amir, sampean kan punya kedudukan. Engkau punya kedudukan di hadapan amir ini, ai amirul mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasta'dhan li alai, coba izinkan saya bertemu dengan Umar, dengan amirul mukminin. Kata Uyainah ibn Hisn kepada Hur bin Qais. Kata beliau, fasta'dhana lahu. Al-Hur bin Qais memintakan restu supaya Uyainah ibn Hisn bisa bertemu dengan dia. Fa'adhina lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengizinkan dia masuk. Qala, hei, ya Ibnul Khattab. Hi, wahai. Wahai Ibnul Khattab. Fawallah, demi Allah. Ma tu'tina al-jazlah. Anda tidak memberikan kepada kami, ya, apa namanya, harta yang hasil fai atau apa namanya, yang ada di perbendaharaan kerajaan. Wala tahkum di perbendaharaan muslimin. Wala tahkum fina bil adl. Anda tidak berhukum kepada kami dengan keadilan. Subhanallah. Ya Uyainah ibn Hazm. Faghadiba Umar. Umar disebutkan demikian, dikatakan demikian, marah. Hatta hamma ayyuki abi. Hampir-hampir saja beliau akan memukulnya atau membunuhnya. Barakallahu fikum. Faqala lahul hur. Al-Hur bin Qais mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, ya amiral mu'minin. Wahai amirul mu'minin. Keberadaan seorang alim, walaupun mungkin keberadaan seorang alim di tengah orang yang mungkin lebih dari dirinya, akan ada saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Barakallahu fikum. Ya, apalagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu memuliakan mereka, mengangkat mereka teman musyawarahnya. Ini penghormatan. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Hur, ya amiral mu'minin. Wahai amirul mu'minin. Inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah wa azza wa jalla berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasallam, buat nabinya, khudhil afwa wa wa'mur bil 'ur wa a'rid 'anil jahilin. Allah berfirman kepada nabinya, berikan maaf, ajak kepada yang ma'ruf, berpaling dari orang-orang jahilin, jahil. Kata Allah jalla wa ala, kata Hur ibn Qais, wa inna hadha minal jahilin. Orang ini, maksudnya Uyainah ibn Hisan, termasuk dalam kelompok al-jahilin, orang-orang jahil. Apa kata sahabat Abdullah ibn Abbas, wallahi demi Allah, majawazaha Umar hina talaha alaih. Umar kemudian tidak melebihi sikap setelah dia membaca. Sikapnya sama seperti sebelum dia mendengar ucapan Uyainah. Wa kana waqafan inda kitabillah. Sungguh dia adalah waqaf. Orang yang punya jiwa berani, tabah, siap untuk kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Keberadaan seorang alim dan kewajiban kita untuk menghormati dan memuliakan orang alim di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dan tentu, ahibbati fillah, ketika kita berada memuliakan orang-orang alim ini, kita telah menemukan banyak hal di dalam hidup. Ketika kita baca bimbingan mereka, kita sedang gundah gulana, masya Allah, ada jawaban di dalam hidup. Nasihat-nasihat mereka, tulisan-tulisan mereka, membimbing kita rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah nikmat di dalam hidup yang harus kita jaga. Sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pelajaran juga yang berharga, barakallahu fikum, yaitu dari Abu Sa'id Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, laqad kuntu, kata Samurah Abu Sa'id Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, laqad kuntu, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulam. Saya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gulam, masih berumur anak. Fakuntu ahfadhu anhu, saya juga menghafal sebagaimana yang sudah berumur menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya masih gulam, anak juga menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni minal qaul illa anna hahuna rijalan hum asannu minni, muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'id Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, saya juga menghafal sebagaimana mereka menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang menghalangiku, tidak ada yang mencegahku untuk mengucapkan, menyampaikan juga, kecuali di tengah-tengah aku ini rijal, orang-orang yang lebih dari diriku, orang-orang yang lebih umurnya dari diriku. Wahum asannu minni, mereka lebih tua dari diriku. Menghormati dan memuliakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ya tentu barakallahu fikum, kalau ada orang yang bertanya ilmu misalkan pada apa namanya saudara kita, di sana ada orang yang lebih dari kita, adabnya kan mendahulukan dia untuk memberikan jawaban. Coba tanya kepada fulan, ya dia adalah ustaz saya. Kalau memang barakallahu fikum, ya dia tidak punya, coba artinya dia tidak punya kesempatan untuk kemudian membawa dia, mungkin lewat HP, afwan ustaz ada yang bertanya demikian, keep jawabannya. Atau misalkan dia dalam kondisi sangat terdesak, tidak mungkin ustaz sibuk susah, dan dia punya ilmu, baru di saat itu kemudian dia memberikan bimbingan. Sebagai bentuk kita memuliakan orang yang lebih dari diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian barakallahu fikum, ya, diberi taukan kita adabnya dari kalangan sahabat kita, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa akhadha as-sahabiyul jalil tarjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan, ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengambil tunggangan, memegang maksudnya, menuntun tunggangan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Faqila lahu, dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ini adalah anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'khudhu bi rikabi rajulin minal ansar, anda mengambil, menuntun tunggangan seseorang dari al-ansar. Kata barakallahu fikum orang tersebut, faqala, kata Abdullah ibnu Abbas memberikan jawaban, innahu yambaghi lil habri ayu'azzima, qala innahu yambaghi lil habri ayu'azzam wa yushra, maka patut dan pantas, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ulama umat itu untuk dihormati, untuk kemudian dimuliakan. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, termasuk akidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa mereka beragama dengan ini dan mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala bihtiramil ulama'il huda, kata Abu Ja'far al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Termasuk dari pemuliaan, termasuk dari ya agama seseorang atau mereka ahlus sunnati wal jamaah, mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala dengan memuliakan para ulama. Tetapi ya tidak ghulu, berlebihan, Tidak kemudian jafa ketika sang alim ini ya mengingkari perbuatannya, menasehati dia, mulai nanti diceritakan si alim ini kekurangannya. Wal iyazubillah, kalau sampai alimnya itu dimata-matai, dicari-cari kekurangannya, kesalahannya. Lah ini perbuatan siapa? Perbuatan orang yang menghormati orang alim? Atau perbuatan orang yang tidak menghormati orang alim, angku dan sombong, mengangkat dirinya? Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi di dalam akidahnya masyhur, akidah Tahawiyah, menyebutkan ulama us-salafi minas-sabiqin wa man ba'dahum minat-tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wan nazar la yuzkarun illa bil jamil wa man dzakarahum bisu' fa huwa ala ghairi sabil. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ulama us-salaf as-sabiqin, orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in, ahlul khairu, ahlul athar, ahlul fikih wan nazar, maka tidak boleh mereka diceritakan, disebut, kecuali dengan al-jamil, dengan ucapan yang baik, yang indah, yang bagus, barakallahu fikum, menyejukkan hati, menenteramkan kita bersama para ulama, ya. Jadi itu yang disebutkan rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang menceritakan mereka, yang membicarakan mereka dengan jelek, maka sungguh dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Tidak berada di atas jalan yang lurus, barakallahu fikum. Kalau dia punya kepentingan, baru. Kalau tidak, dihabisi. Apalagi kalau misalkan ya menyinggung dia, merasa disinggung, atau mungkin tidak menerima ucapannya, kemudian dihabisi ulama tersebut. Ya, maka akan disebutkan, Anda itu tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Lebih lagi Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Siapa saja yang menganggap remeh, enteng di mata dia ulama itu, maka hilang akhiratnya. Lenyap akhiratnya, barakallahu fikum, kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Siapa yang mengentengkan, meremehkan al-umara, menganggap rendah, maka hilang dunianya, kata beliau. Wa man istakhaffa bil ikhwan. Barang siapa yang menganggap remeh, enteng, ya, menghinakan saudaranya, maka sungguh hilang muru'ahnya. Hilang barakallahu fikum muru'ahnya rahimani wa rahimakumullah. Benar barakallahu fikum. Ketika seseorang, teman kita berjuang, wakil terjadi, ya mungkin umurnya sama, ya pengetahuannya ya tidak jauhlah berbeda. Kemudian dia belajar juga sama di sisi alim. Tapi barakallahu fikum, ketika dia meremehkan, menganggap enteng saudaranya, maka hilang muru'ahnya, hilang barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya cukuplah di hadapan saudaranya yang dia berjuang bersama-sama, tiba-tiba diremehkan, dientengkan. Kemudian beliau menyebutkan, wa qala al-imamu Ahmad ibn al-Azra'i Al-waqi'atu fi ahli al-ilm wala siyam akabiruhum min kibaridz-dzunub. Mencela dan mencerca kepada orang yang berilmu, terlebih orang besar dari mereka, maksudnya ulama mereka, maka ini termasuk barakallahu fikum dosa-dosa besar. Maka ahibbati fillah, mencela para ulama itu sekali lagi, la yadurruhum illa anfusahum. Kalau ada orang yang meremehkan, mengentengkan ulama, maka sungguh tidak ada kemudaratan itu kecuali akan menimpa mereka. Orang yang mencela para ulama itu adalah mufsiduna fil ar, orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang yang mencela ulama itu adalah orang yang mengobarkan peperangan bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil har. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan padanya peperangan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahumallah, kedua-duanya berkata, illam takunil fuqaha fuqaha'u awliya Allah, kalau bukan ulama itu, ahli ilmu itu sebagai wali Allah, falaysa lillahi wali, maka tidak ada wali bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan peperangan bersamanya. Kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kalau bukan yang dimaksud adalah ulama, maka tidak ada wali bagi Allah tabarak wa ta'ala. Maksudnya, barisan ulama ini masuk awalian sebagai walinya Allah tabarak wa ta'ala. Maka kalau kita mencelanya, kalau kita mencercanya, menganggap remeh dan enteng mereka, maka Anda telah mengumumkan peperangan bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, man adza faqihan faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adza Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyakiti ahli ulama, maka dia telah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyakiti Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni ajidu fi nafsi tuhadditsuni bi syai. Aku dapatkan di hatiku, kata Ibrahim An-Nakhai, sesuatu pada jiwaku, sesuatu yang terkait dengan seorang alim, ya, di masa beliau barakallahu fikum, ingin berbicara. Tetapi kata beliau, fama yamna'uni an atakallama bi illa makhafata ayn ubtuliya bi. Saya takut untuk berucap. Tidak ada yang menjadikan saya takut untuk berucap kecuali saya takut kalau saya akan ditimpakan karena dia, karena sang alim ulama tersebut. Takut untuk kemudian ditimpakan bala oleh Allah Jalla fi'ula. Subhanallah. Diriwayatkan Dari Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ucapan Al-Imamu Ahmad, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Man syamaha marid, siapa saja yang menciumnya maka dia akan sakit. Wa man akalaha mat, dan barang siapa yang memakan, meminum racun itu maka dia akan mati. Barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardhati wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih anna luhumal ulama rahmatullah alaihim masmuma wa adatullah fi hadki astari muntaqisihim ma'luma. Kata Ibnu Asakir rahimahullah, ketahuilah wahai saudaraku, ya, saya mengajak demikian mungkin akan menemukan di dalam hidup sebuah barakallahu fikum, orang-orang yang mungkin memamerkan diri seolah-olah bersama para ulama, tetapi terkadang barakallahu fikum dia ta'an, dia mencela alim tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah dia mencela dalam kebutuhan tertentu, kemudian dia mendekat, ya mungkin suatu saat kita akan menemukan orang-orang yang berbaju menghormati ulama padahal dia tidak menghormatinya. Beliau mengingatkan, semoga Allah Jalla wa'ala, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu menuju ridhanya, dan menjadikan kita termasuk orang yang takut kepadanya dan bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Bahwa ketahuilah wahai saudaraku, daging ulama itu rahmatullah alaihim masmumah, beracun. Dan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang muntakisihim, orang yang meremehkan dan mengentengkan ulama itu, maklumah, sudah diketahui. Maksudnya apa? Tidak ada satupun orang yang mengentengkan orang alim kecuali Allah Jalla wa'ala bongkar perbuat pada dirinya, diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala sifat-sifat aslinya. Barakallahu fikum. Siapa dia sesungguhnya? Ma'lumah. Li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bura'a amrun azim. Karena mencela para ulama yang dia berlepas diri dari itu semua, persoalannya adalah besar. Wa tanawul li'aradhihim bizzur wal ifa wal iftira murta'un waqi'. Lalu kemudian menyabet kehormatan para ulama dengan dusta, dengan mengada-ngada, itu adalah kejahatan besar. Wal ikhtilaf ala man makhtarahullah minhum lina'syil ilmi khulukun zamin. Menyelisihi siapa yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyebarkan ilmu, diselisihi, maka mereka itu adalah akhlak yang tercela. Kata beliau barakallahu fikum, waman, di kesempatan lain Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan, man atlaqa lisanahu fil ulama, barang siapa yang mengucapkan sesuatu yang jelek terhadap ulama, bithalab, dengan ucapan yang jelek, ibtalahu Allah taala qabla mautihi bimautil qalbi. Allah akan timpakan kepada orang yang merendahkan dan mencela ulama itu sebelum matinya jasadnya, sebelum jasadnya mati, ditimpakan dengan matinya hati. Hatinya mati, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Hasan bin Zakwan rahimahullahu ta'ala, ketika ada orang menyebutkan seorang alim dengan jelek, kata Al-Hasan bin Dzakwan, "Mah, berhenti kamu, diam. La tadhkurul ulama bi syai, fayumitullahu ta'ala qalbah." Jangan Anda menyebutkan ulama itu dengan sebutan yang jelek. Jangan. Karena Allahu Jalla wa'ala akan mematikan hatimu, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Kita berharap kepada Allahu Jalla wa'ala. Allahu Tabaraka wa ta'ala membimbing kita di dalam menghormati para ulama ini. Menghormati karenanya. Bukan karena kepentingan kita, karena dia membela kita, atau mungkin mendukung kita, atau mungkin sebaris dengan kita. Barakallahu fiik. Ketika kemudian tidak sesuai, ya kita tinggalkan, cari ulama yang lain. Itu kebiasaan ahlul bidah, ahlul ahwa di masa yang silam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, sampai detik ini barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala memberikan kita memiliki sikap untuk kemudian taat kepada mereka, taat kepada bimbingan ulama tersebut barakallahu fikum. Dan kita tahu dengan ilmu yang kita pelajari, dengan pengetahuan yang kita ketahui, titipan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa ketaatan kita kepada para ulama itu semoga dijadikan lillahi, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah jalla fi'ullah. Ketika kita melaksanakan bimbingan ulama itu lillahi, karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita telah berada dalam praktik firman Allah jalla fi'ullah, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Ulil amr minkum ditafsirkan oleh ahlu tafsir dengan dua. Pertama, al-umara yang memimpin kalian di dunia. Yang kedua adalah umara dan ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala merojihkan bahwa al-umara yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kata-kata ulil amr di dalam ayat itu adalah al-umara dan ulama. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menaati mereka. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih membaca kitab-kitab mereka. Kita belajar karya-karya mereka. Kita belajar syuruhat, syarah-syarah mereka terhadap hadis Nabi, terhadap kitab-kitabnya para ulama di masa yang silam. Kita baca, kita jadikan mereka sebagai rujukan dalam ilmu kita, di dalam fahamnya kita, di dalam amalnya kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, semoga semuanya ini barakallahu fikum dijadikan karena Allahu tabaraka wa ta'ala. Kita mentaati mereka barakallahu fikum karena Allahu jalla wa'ala, bukan karena kita berkebutuhan terhadap bimbingannya, arahannya, lalu kita taat, rahimani wa rahimakumullah. Sama sekali tidak. Kita berupaya untuk menuluskan hati, keikhlasan untuk menaati para ulama, karena ini adalah perintah dari Allah jalla fi'ula. Perintah dari Allahu tabaraka wa ta'ala barakallahu fi. Ya tentunya kan di belakangnya ada nilai, karena ini adalah sebuah ketaatan kepada Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalau kita bangun karena sebuah ketulusan dan keikhlasan, kita taat kepada mereka barakallahu fikum, maka tentu akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak untuk kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Sampai detik ini Allahu Jalla wa'ala masih mengaitkan hidup kita ini di atas manhaj yang agung, manhaj yang mulia ini bersama para ulama umat ini. Barakallahu fikum. Kita berharap apa yang kita, yang ada pada diri kita dengan ulama kita, semuanya adalah bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan terkait dengan ya, bagaimana sesungguhnya kita mengikuti ulama. Kita sesungguhnya telah mengikuti ulama dari semenjak, mungkin kalau di sini di Kroya, dari sebelum adanya pondok pesantren ini. Barakallahu fikum. Yang dulu markasnya masya Allah tempat ya kita berkumpul menyampaikan ilmu. Dulu musala, masih teringat bagaimana gelombangnya tempat kita duduk di musala itu awalnya. Dari situ kita berusaha untuk kemudian ya nikmat dari Allah Jalla wa'ala dengan ya Ja'far Umar Talib rahimahullah barakallahu fikum, dia yang mengajari kita, membimbing kita, mengajak menyambung hubungan dengan para ulama, ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, terus barakallahu fikum berkesinambungan. Ujian-ujian itu terkadang muncul dari orang-orang yang ada di sisi para ulama, syekh-syekhnya kita, alim-alimnya kita, barakallahu fikum, atau mungkin ujian-ujian yang menimpa yang datang dari guru-guru kita yang ada di Indonesia ini. Kita terus terbimbing, dibimbing untuk menyambung hubungan dengan para ulama rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian markas dan ma'had yang besar ini Allahu Jalla wa'ala berikan barokah dan kesempatan untuk kemudian mewujudnya. Lalu kemudian antum datang belajar ke tempat ini tidak ada kecuali menyambungkan hidup para tulabul ilm, talibatul ilm dengan para ulama'nya, dengan bimbingan-bimbingan para ulama'nya, mengkaji kitabnya. Barakallahu fikum. Bukankah termasuk sebuah kejahatan besar di dalam hidup kalau wajah-wajah antum ini tertuduh orang yang tidak mengikuti ulama? Kalau antum tertuduh orang yang tidak mengikuti ulama, berarti kan ustaz-ustaz antum kena sabetan. Barakallahu fikum. Tertuduh tidak berjalan bersama para ulama. Lah kalau tidak berjalan bersama ulama, kan sesat. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang antum jumpai, apa yang antum temukan, ajakan dan bimbingan membaca kitab karyanya para ulama, menyambungkan bersama para ulama, ini adalah nikmat. Barakallahu fikum. Ya jangan dipedulikan orang yang mencela, mencerca, merendahkan, menghabisi. Memang itulah barakallahu fikum ujian hidup yang harus dipikul rahimani wa rahimakumullah ketika kita berjalan di atas jalan kelurusan hidup. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan kepada kita barakallahu fikum ketabahan dan kesabaran, keistiqomahan untuk terus berjalan bersama ulama umat ini, warasatul anbiya, dalam menjalankan amanah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.